Mitra bisnis, hujan yang turun hanya sekitar 2 jam kemarin sudah membuat kawasan pusat ibu kota kebanjiran dengan kedalaman ada yang mencapai 1 meter. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemerhati pariwisata, Rianto Nurhadi. Pak Rianto, apa komentar Anda soal ini? Pertama, ini kan memang sebetulnya untuk industri, hampir semua industri itu merasa dirugikan dengan adanya musibah banjir ini. Ya, dan memang kalau kita lihat, kok akhir-akhir ini sering sekali banjir gitu loh. Misalnya khusus untuk industri pariwisata ya, tentu kita juga mengalami suatu kendala. Tapi gini juga, di satu sisi kita juga melihat ada hal-hal yang sebetulnya kita nggak bisa bilang bahwa itu merupakan suatu keuntungan untuk kita ya. Artinya banyak orang yang kena musibah itu akhirnya mereka terpaksa tinggal di mencari tempat lain, misalnya di hotel dan sebagainya. Memang selama banjir ini, tingkat hunian hotel itu naik gitu loh, hampir rata-rata di Jakarta. Tapi ini kan bukan satu hal yang patut kita syukuri gitu loh. Ya, kami tentu menginginkan supaya kejadian ini nggak berulang kali terjadi. Karena dengan demikian, ya di satu hal lainnya adalah di hotel sendiri juga mengalami kesulitan misalnya. Dalam hal ini salah contoh kecil adalah pengiriman barang-barang untuk kebutuhan hotel juga akhirnya terhambat. Harga barang juga menjadi mahal dan lain sebagainya gitu loh. Nah itu yang menjadi kendala di industri ini. Dan tentunya kita mengharapkan untuk kedepannya supaya ini tidak terjadi lagi gitu loh. Kalau dilihat, Jakarta juga banyak dipromosikan sebagai kota tujuan wisata di Indonesia. Apakah masalah banjir ini bisa menghalangi promosi dari Jakarta terhadap turis, Pak? Jadi pernah kejadian juga di Bangkok banjir pada waktu itu. Jadi itu adalah bukan suatu hal yang kita mudah-mudahan bukan suatu hal yang sering terjadi. Ya. Memang ini suatu musibah yang boleh dibilang kayak force majeure. Jadi jangan sampai orang asing itu mengatakan, jangan datang ke Jakarta karena suka banjir, hujan sedikit banjir, jangan seperti itu. Ya kita juga positif. Memang itu merugikan kita dari sisi yang tadi saya bilang itu, dari sisi industri pariwisata, itu merugikan. Tapi saya juga yakin bahwa untuk kedepannya, hal ini juga akan terjadi karena beberapa negara lain pun, negara-negara yang tujuan wisata pun, itu juga mengalami hal yang sama. Banjir, di Australia juga sama juga banjir gitu loh. Nah itu mudah-mudahan ini nggak menjadi suatu kendala yang sangat mempengaruhi tingkat kedatangan wisatawan di Indonesia, khususnya di Jakarta gitu loh. Lalu sebagai warga, ada saran Pak, langkah apa yang paling mungkin diambil pemerintah untuk menanggulangi banjir ini? Tentu saya juga merasakan sebagai warga ya, karena gini, saya akhirnya tidak bisa beraktivitas ya. Waktu saya banyak terbuang untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi karena ada masalah banjir ini. Ya kita jadi selalu khawatir ya, apakah ini akan hujan sedikit kita juga khawatir ini banjir lagi apa tidak dan sebagainya. Kalau kita lihat memang usaha-usaha pemerintah tentunya sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini memang sudah ada ya, usahanya sudah ada tapi hasilnya belum kelihatan. Ya usaha sana untuk memperbaiki sudah ada. Yang kami minta supaya semuanya dibereskan karena kalau begini terus kita akan susah terus ya, bisnis kita juga akhirnya akan merugi terus gitu loh. Dengan adanya seperti ini, ya itu juga harus dipahami betul oleh semua pihak ya, lebih-lebih pihak yang harusnya bertanggung jawab terhadap ini, dan juga untuk warga ya khususnya ya. Banjir ini kan juga disebabkan juga bukan karena kesalahan dari pemerintah daerah juga, tapi dari kita juga cukup bertanggung jawab, artinya kan buang sampah sembarangan, ya kita juga harus mendidik diri kita sendiri untuk lebih berdisiplin atas kebersihan ini, kalau enggak ya akan terjadi seperti ini terus gitu loh, saya lihatnya begitu gitu loh. Demikian pemerhati pariwisata Rianto Nurhadi. Saya Wendy Lim.